Kita kembali bergoyang bareng AVS Lamongan Shooting bersama Ramayana. Kita goyang sama-sama. Tasya, Rusmala, Adela, Adela, Adela, Bangkalan kita goyang, karnival kita bergoyang kembali. Thank you. Masa menyusut. Oke, terima kasih mbak-mbak yang cantik-cantik sudah menemani Tasya di sini.